Ketika Biden unggul 11 poin dari Trump di waktu sangat pendek ini, yaitu 50 hari lagi Election Day, maka secara pribadi saya duduk di depan TV dan mencari data di internet semakin sering. Peristiwa 4 tahunan sekali, kalau Anda serius bernegara, kita harus perhatikan siapa pemain utama di dunia ini dan tentukan ikut arus kuatnya. Untuk itu kita harus ada datanya sedetail mungkin dan selengkap mungkin. Inggris, Rusia, India, Tiongkok, Amerika termasuk negara utama di dunia ini yang harus diperhatikan karena bukan hanya siapa yang akan memimpin, namun kekuatan jumlah penduduk, kekuatan ekonomi, dan kekuatan militer mereka merupakan faktor yang harus kita perhitungkan. Langkah-langkah mereka untuk menjadi nomor satu di sebuah negara itu pelajaran yang jarang-jarang kita dapat. Pelajarilah sendiri, jangan apa-apa dari pandangan orang lain. Data mungkin sama, tetapi analisa dan strategi memanfaatkan data tidak semua orang sama. Strategi Biden pukul Trump dengan menyerang kegagalan Trump kelola COVID itu terus diulang-ulang dengan berbagai sudut pandang. Dari kacamata imigran, dari kacamata pertahanan negara, dari kacamata ekonomi, dari kacamata minoritas, dari kacamata keamanan yang semuanya merugikan Trump diserang terus. Ada hal yang menarik dari strategi Trump yang menurut saya dia sangat ambisius dan kerja keras untuk menang adalah perjuangannya sampai detik terakhir. Dia fighter, walaupun kalah nanti, namun banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam strateginya dan perjuangannya. Dia di posisi underdog saat ini, diserang dengan isu COVID, rasisme, hatred atau kebencian, white supremacy, melecehkan wanita, dan banyak lagi kelemahan Trump. Semua diungkit dan diulang-ulang, sama persis seperti tahun 2016. Dia menggunakan strategi rope a dope. Ini istilah tinju sebenarnya. Kalimat hati-hati ini berkali-kali diingatkan agar hati-hati mengeluarkan manufaktur data polling atau menggiring persepsi pakai polling yang sudah direkayasa datanya. Controlled result polling. Kalimat itu keluar dari ketua tim pemenangan Hillary Clinton, Larry Nicklaus. Mereka, tim pemenangan Partai Demokrat, merekayasa polling di seluruh mainstream media sampai detik-detik terakhir. Ternyata mereka kehabisan peluru dan lengah. Disitulah Trump pukul balik dengan cepat karena simpan tenaga lama. Dan ini peristiwa tahun 2016. Strategi rope a dope ini digunakan sering oleh petinju yang bernama Muhammad Ali. Misalnya ketika Muhammad Ali melawan George Foreman, di mana sepanjang pertandingan Ali minggir di ring, menghindar, bertahan, pakai tali ring yang disender-senderinya untuk menghemat tenaga, dan terakhir lentingan tali ring tadi membuat dia pada saat memukul punya tenaga untuk bangkit atau bahkan tenaganya 2 kali lipat. Karena apa? Karena lentingan tali ring tadi. Ketika Foreman babak terakhir kelelahan, kehabisan tenaga, itu terlihat dengan tangan Foreman turun. Anda bayangkan ya, tangan Anda sepanjang 3 menit dikalikan 15 ronde bertahan terus di atas saja, pegel dan capeknya kayak apa. Lalu selama itu kita gerak mukul pukulin lagi. Di saat Foreman kelelahan, inilah Ali bangkit di saat terakhir, melentingkan badannya pakai tali ring sehingga tenaganya double, dan terbukti Foreman KO. Trump lakukan itu di tahun 2016 dan kali ini dia pasti akan lakukan lagi. Agaknya lupa itu Partai Demokrat dan tim Biden akan keterampilan seorang deal maker seperti Trump bermain di tali ring. Saya secara pribadi tidak suka karakter Trump memimpin Amerika, namun idenya akan nasionalisme, patriotisme, America First menarik minat saya. Indonesia butuh banget, atau anti-globalis atau de-globalisasi, termasuk anti-dolar, anti-asing menguasai bumi Nusantara, mengutamakan rakyat bawah, bottom of pyramid, pro-swasta kelas bawah tanpa menspesialkan swasta elitis atau BUMN, pro-life anti-perusak lingkungan. Jadi apapun yang terjadi di Amerika, kita waspadai. Mau Biden kek, mau Trump kek nanti yang jadi, Amerika tetap Amerika dalam foreign policy-nya. Xi Jinping atau bukan, Tiongkok adalah Tiongkok, dalam foreign policy adalah sama. Mereka punya nation interest masing-masing, Amerika dan Tiongkok itu. Dan negara itu keduanya sangat ofensif. Amerika tidak pernah ubah kebijakan luar negerinya hampir 100 tahun, yaitu military domination dan dollar domination. Karena itu, Trump selama ini menghancurkan sebagian besar kepentingan kelompok establishment dari seluruh bidang. Karena itu sekali lagi, globalis cabal plus Partai Komunis Cina benci banget sama Trump. Belum pernah semua globalis bergabung seperti saat ini untuk menjatuhkan Trump, di mana tujuan globalis dengan mengendalikan Amerika, globalis cabal mengendalikan dunia. Baiknya kita melihat apa yang dilakukan Trump hingga ronde terakhir. Apakah amunisi pukulan-pukulan jab hooknya di terakhir. Apakah yang dia pakai untuk melentingkan dan memukul Biden? Trump sangat mengerti kok, dan juga baginya sangat mudah untuk mengeluarkan hasil polling yang menunjukkan hasil Trump menang. Karena itu, design result polling. Pastinya dia tunggu saat terakhir dengan memberi kesan trennya naik dan Biden trennya turun. Trump menunggu agar lawan terus agresif dan brutal sampai kecapean. Kita lihat apakah rope a dope kali ini berhasil. Oh iya, maaf, jadi buka strategi para pemain tahun 2024 ya. Siapa yang duluan pasang polling dan menari pasti kecapean di ujungnya. Kita lihat siapa yang main tali ring ini ya. Sampai di ujung babak, dia pasti akan yang menang. Mau bukti?